lillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Baik, barakallahu fikum. Telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang al-mustasna atau al-istisna. Al-istisna atau jumlah istisna'iyah itu memiliki berapa rukun ya, Fanan? Abah Ishaq? Yaitu nah, al-mustasna, mustasna minhu, dan ada watul istisna. Nah. Alat-alat istisna apa saja ya, Fana? Alat-alat pengecualian. Illa. Illa. Wairu. Siwa. Siwa. Khala ada dan hasya. Dari alat-alat istisna tersebut, ditinjau dari sisi isim, fi'il, dan hurufnya ya, Khana. Apa Usman? Ila huruf. Ila adalah huruf. Wairu siwa isim. Kola dan kola. Kola ada hasya. Fi'il. Penjelasan kita kemarin apa? Kola ada hasya, bisa fi'il, bisa huruf jar. Tapi kalau kemasukan ma masdariyah, maka dia pasti fi'il. Ya. Nah, kola ada hasya ini bisa fi'il, madi, bisa huruf jar. Tapi kalau didahului dengan ma, maka dipastikan dia adalah fi'il madi. Nah, yang dimaksud dengan mustasna itu apa? Ya, karena apa Lukman? Yang dikecualikan dari hukum yang di depan. Yang dikecualikan dari hukum yang sebelumnya. Kalimat atau kata yang terletak setelah setelah alat istisna. Kalau yang sebelum ada tulis istisna namanya apa ya, Fana? Mbak Isa. Ada tulis istisna itu mustasna minhu. Al mustasna minhu, ya. Jadi ada al mustasna minhu, ada tulis istisna dan al mustasna. Contohnya, apa usulnya? Najat tulabu illa hami. Mana mustasnanya? Najah. Mustasnanya najah itu. Hamidan. Mustasna minhunya? Najah. Najah itu hukumnya. Najah. Bukan. Tulab. Ada tulis istisna? Illa. Illa. Nah. Pembagian istisna terbagi menjadi dua, muttasil dan munqati. Apa itu muttasil dan apa itu munqati? Indah ya, Baisar. Mutasil adalah mustasna tersebut bagian dari yang sebelumnya. Contohnya? Contohnya najahatullahu ila hamidan. Nah, hamid termasuk bagian dari ulah. Kalau mengkote? Kalau mengkote, bahwasanya setelah ada tulis tina bukan bagian dari mustasna minhu. Mustasna bukan bagian dari mustasna minhu. Contohnya? Ja'atullahu ilal mudiro. Nah, mudir bukan bagian dari tulab. Kemudian juga sudah dipelajari tentang istisna tam dan mufarok. Tam itu yang bagaimana? Yang disebutkan mustasna minhunya. Kalau lawannya berarti nakis. Ini diistilahkan mufarok, tapi nakis ya. Nakis yang tidak disebutkan mustasna minhunya. Kemudian juga ada mustasna itu mujab dan ghairu mujab. Mujab itu yang bagaimana? Usman. Yang kosong dari, jadi khola di sini bukan ada tulis istitsna, tapi khola ini fi'il, fi'il madi. Manya adalah mausulah. Mujab adalah ma khola, apa yang kosong dari nafi, nahi dan istifham. Itu namanya ta mujab. Kalau yang harus mujab yang terkandung padanya nafi, nahi atau istifham. Baik, sekarang kita masuk hukum mustasna bi illa. Qala ahkamul mustasna bi illa, hukum mustasna dengan illa. Hukum mustasna dengan illa ada tiga. Yang pertama wajib nasab. Yang kedua jawazun nasbi wal itba, boleh nasab dan boleh badal. Yang ketiga i'rabnya sesuai dengan amil. Ini dulu yang di ingat, yang dihafalkan. Ada berapa tadi hukumnya? Tiga. Yang pertama wajib nasab. Yang kedua jawazun nasbi wal itba, boleh nasab, boleh badal. Yang ketiga ala hasabi ma taktabihi amin. Nah, i'rabnya sesuai dengan yang sebelumnya. Kita masuk hukum yang pertama. Nah, ini pembagian dulu ya, istitsna muttasil dulu. Tadi kan sudah kita pelajari ada istitsna muttasil, ada munqati. Sekarang pembahasan tentang istitsna muttasil. Hukum al-mustasna al-muttasil bi illa ada tiga. Ya. Hukum mustasna fil istisna al-muttasil. Ingat, istisna apa? Muttasil. Mustasna bagian dari mustasna minhunya. Ada tiga hukum. Yang pertama wajib wujubun nasbi, wajib nasab. Kapan itu? Yajibu nasbuhu idza kana al-istisna utaman mujaban. Wajib nasabnya jika istisnanya itu tam mujab. Tam tadi yang bagaimana ya, Khana Abdurrahman? Disebutkan mustasna minhunya. Mujab. Yang mujab adalah yang kosong dari nafi, nahi dan istifham. Jadi kalau kalimatnya itu tam, ada mustasna minhunya, tidak didahului nafi, nahi atau istifham, maka wajib dibaca nasab. Contohnya hadaratul labu illa hamidan, para pelajar telah hadir kecuali hamidan. Mustasna minunya disebutkan tulabu, tidak ada nafi, nahi atau istifham, maka wajib hamidan, tidak boleh hamidun atau hamidin. Dan ini istisna muttasil ya, hamidan termasuk dari tulab. Contoh yang kedua, ra'aitu tulaba illa hamidan, tetap nasab illa hamidan. Nah, sama keterangannya, istisnanya muttasil tam mujab. Ittasaltu bitullabi illa hamidan, aku telah menghubungi para pelajar kecuali hamidan. Nah, difahami ya kawan, ini hukum yang pertama untuk istisna muttasil di illa ya. Kesimpulannya demikian, wajib nasab jika kalamnya tamujaban. Naam, istisnanya muttasil, kalamnya taman mujaban. Yang kedua adalah jawazun nasbi wal itba, boleh nasab, boleh badal. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita nak tadi bihada barakallahu fiikum.